Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Muslim benar-benar harus mengikrarkan dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya . Itulah persaksian yang benar-benar ia tunaikan. Namun manakala persaksian itu hanya sebatas di lisan, kemudian hatinya mengingkari, maka kesaksian yang demikian ini adalah kesaksian sebagaimana dilakukan oleh orang munafik. Hal yang demikian digambarkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Apabila orang-orang munafik itu telah datang kepadamu, mereka menyatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar utusan Allah. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Dan Allah menjadi saksi, menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik. Sungguh mereka itu berdusta. Yang dimaksud dengan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kadzibuna fi syahadatihim li'annahum la ya'tarifuna laka birisalati fi biqulubihim. Mereka berdusta di dalam persaksiannya, di dalam persaksian yang mereka lakukan, karena sesungguhnya mereka tidaklah mengakui terhadap dirimu, terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hati-hati mereka. Kenapa mereka hanya sekadar mengucapkan persaksian itu sebatas lisan, tidak kemudian diikuti keyakinan yang ada di dalam hati mereka? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa innama yatalaffadhuna bidzalika li ajli matami'id dunya wal 'aysi ma'akum. Karena sesungguhnya yang mereka ucapkan tersebut hanya disebabkan karena kebutuhan mereka terhadap dunia dan kehidupan bersama kalian. Artinya bahwasannya orang-orang munafik itu bersyahadat, melakukan persaksian, ia ucapkan sekadar di lisannya, sementara hatinya melakukan penolakan, pengingkaran. Semua itu disebabkan karena unsur-unsur keduniaan. unsur-unsur untuk meraih kehidupan yang ia perlukan. Maka berbeda dengan seorang muslim yang melakukan persaksian, menunaikan syahadah adalah dengan lisan dan hatinya, kemudian ia wujudkan di dalam perilaku, tindakan, anggota-anggota tubuhnya. Ini adalah perbedaan antara orang-orang munafik dengan orang-orang muslim. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, ia harus taat, patuh kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri dari kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Surat Muhammad ayat ke-33. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan janganlah kalian batalkan, gugurkan amal-amal kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mayyuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya, seperti disebutkan wa ati'ullaha wa rasulah, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmah. Seseorang yang ingin mendapatkan rahmah, hendaklah ia menunaikan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-132 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmah, yaitu dengan melalui cara menaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditunjukkan melalui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian ini kadang disebutkan ketaatan itu disertai ketaatan kepada Allah, kadang menyebutkan ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya ketaatan kepada Rasul, tidak didahului dengan perintah untuk menaati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah sesungguhnya telah disyariatkan bahwasannya seseorang yang menunaikan segala sesuatu itu harus senantiasa bersendikan kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang selainnya, beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap perkara baru di dalam urusan agama ini adalah merupakan perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dholalah, dan setiap yang bid'ah pasti mengarah kepada kesesatan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dalam keadaan amal tersebut tidak atas dasar perintah kami, maka amal itu tertolak. Inilah pentingnya kita menunaikan segala sesuatu atas dasar mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Karena sesungguhnya ketika amal-amal tersebut tidak ditunaikan atas dasar perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau tidak atas dasar apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal itu adalah amal yang sia-sia, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, bahwasannya amal itu bukan merupakan amal soleh. Karena para ulama memberikan syarat, sesuatu itu dikatakan sebagai amal soleh manakala pada amal tersebut terkumpul dua perkara. Yang pertama, amal itu dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, amal itu dilandasi ittiba', mengikuti kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang yang menunaikan amalan disertai dengan ketaatan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya ia mewujudkan syahadah, kesaksian yang telah ia ikrarkan yaitu sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau adalah orang yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicontoh, untuk ditiru. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri ar-rasul, yaitu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uswah hasanah, contoh teladan. Ini merupakan bentuk apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemberitahuan bahwasannya kita diperintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintah untuk mencontohnya dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau adalah manusia, sosok pribadi yang dibimbing dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara kecuali atas bimbingan wahyu. Sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat ketiga dan empat, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah ia berbicara anil hawa, atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi ia tiadalah ia berbicara kecuali wahyu yuha, atas bimbingan wahyu yang diberikan wahyu itu kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga setiap ucapannya terbimbing, setiap ucapannya senantiasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ fantahu. Dan apa saja yang datang kepadamu, yang telah didatangkan oleh ar-rasul kepada kalian, fakhudhu, maka hendaklah kalian ambil. Artinya bahwasannya apa yang telah diperintahkan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang demikian itu harus kita taati. Dan sebaliknya, apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaklah kalian untuk meninggalkannya, mencegahnya. Inilah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seseorang yang berislam, ia akan menyandarkan keislamannya tersebut mengikuti sebagaimana apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ia mereka-reka, tidak ia kemudian mengarang atau membuat sesuatu yang baru, walaupun itu mungkin dikemas dalam bentuk seakan-akan itu berasal dari ajaran Islam. Dan yang demikian ini banyak. Mereka mengemas sedemikian rupa amalan tersebut, seakan-akan amalan itu berasal dari Islam. Namun senyatanya, Islam berlepas diri dari amal yang mereka lakukan. Namun senyatanya, Islam tidak pernah mengajarkan dari apa yang mereka perbuat. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah sedemikian jelas memberikan contoh. Karena sesungguhnya, kata salah seorang ulama salaf kita, menyebutkan bahwasannya i'tisam bis sunnah najatu, berpegang teguh kepada sunnah itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan, merupakan jalan keselamatan. Dan karenanya penting bagi kita untuk memahami permasalahan ini, karena sedemikian banyak orang yang mengaku dirinya muslim, ia mengucapkan syahadatain, dan di antara syahadat tersebut persaksian, ia mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah, tetapi dalam amal kehidupan, dalam perbuatan sehari-hari tidak menunjukkan kepada kesaksian yang telah ia ikrarkan. Perbuatan-perbuatannya justru tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ia salat, salatnya hanya berdasarkan ikut-ikutan. Ketika ia salat, salatnya tidak disandarkan apakah salat tersebut gerakannya, bacaannya telah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini salat. Banyak kaum muslimin yang ia beramal atas dasar sesuatu yang menurut sangkaan mereka itu adalah sebuah kebaikan, tapi sebenarnya yang demikian ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disinilah pentingnya memahami konsekuensi daripada seseorang mengucapkan kalimat syahadah, kesaksian terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kemudian ia mengucapkan secara lisan, tetapi di dalam hati ia mengingkari. munafik namanya. Lahiriah menampakkan seakan-akan dirinya adalah seorang muslim, namun di dalam hatinya penuh permusuhan, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ini yang tidak sepatutnya. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Lancang, berani kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah bahwasannya menentang terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mendatangkan bala, bencana. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim disebutkan, anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisyimali. Sesungguhnya ada seorang lelaki makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut, kul biyaminik, makanlah oleh engkau dengan tangan kananmu. Si laki-laki ini menjawab, la astati', saya tidak bisa, saya tidak mampu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la astata'ta, dan engkau pasti tidak bisa. Engkau pasti tidak akan mampu. Tidaklah laki-laki ini mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali lantaran di dalam hatinya ada al-kibir. Ada kesombongan. Apa itu al-kibir? Kesombongan itu, al-kibr, yang dimaksud dengan sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu, manakala seseorang batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan, meremehkan manusia. Dalam perkara ini, laki-laki tersebut telah menolak al-haq yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidaklah laki-laki ini menolak apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali dengan sebab kesombongan yang ada pada dirinya. Maka laki-laki ini pun tidak mampu mengangkat tangan ke mulutnya. Lumpuh dia. Ini yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan bahwasannya ketika seseorang melakukan penentangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menyebabkan kepada bala, bencana, petaka, malapetaka yang akan menimpa dirinya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang seperti ini. Menentang terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika seseorang menentang terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sebenarnya ia menentang kepada apa yang telah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menentang kepada Rasul, sebenarnya ia menentang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kalian memang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan cinta seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat ditentukan dengan keberadaan ia di dalam menaati, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, makna syahadah kerasulan ini harus benar-benar kita fahami, karena mengandung konsekuensi-konsekuensi yang konsekuensi tersebut menjadikan kita, mengharuskan kita untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan seperti orang-orang yang menyatakan Islam yang mereka anut, Islam yang ada di Indonesia ini adalah Islam yang wasat, pertengahan, tidak ekstrim, tidak radikal, namun mengukur tingkat wasat, mengukur pertengahan, standarisasi, standarnya adalah berdasar hawa nafsu. Yang pada intinya ingin diarahkan, Islamnya itu seakan-akan tidak mengandung kekerasan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan bagaimana wasat tersebut. Pertengahan, tengah-tengah, moderat, kata orang sekarang. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk pemuda Yahudi non-Islam yang waktu itu dalam keadaan tergeletak sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Kemudian mengajaknya pemuda tersebut untuk memeluk Islam. Sesaat kemudian pemuda tersebut melirik kepada sang ayah yang berada di dekatnya. Kemudian kata sang ayah, ikuti apa yang dinyatakan oleh Abul Qasim. Ikuti apa yang disebutkan atau dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pemuda Yahudi ini pun memeluk Islam dan ia meninggal dunia dalam keadaan berislam. Itu perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan contoh pula bagaimana menyikapi orang-orang Yahudi dengan sikap yang tegas, bahkan memeranginya. Peristiwa perang Khaybar adalah merupakan peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggempur benteng pertahanan orang Yahudi. Kemudian mengusir orang-orang Yahudi. Mengalahkan mereka. Itu sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lantas kemudian diartikan, oh Nabi kok radikal. Jangan. Jangan lantas kemudian diartikan, Nabi kok melakukan kekerasan. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang demikian tentu ada sebab musababnya. Tentu dengan sebab terancam keselamatan kaum muslimin, terancam bahaya agama kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah pula mengusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah dan tidak boleh masuk ke kota Madinah. Diusir mereka. Mereka diusir. Orang-orang Yahudi. Istri dan anak-anaknya silakan pergi dari kota Madinah. Ini sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian sikap wasat. Sikap pertengahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kemudian wasat ditarik-tarik, dipaksa-paksa, seakan-akan wasat itu pengertiannya hanya lunak, lembut, lembek. Jangan cuma itu saja. Sikap pertengahan, sikap tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasat, standarnya adalah sebagaimana yang disyariatkan. Standarnya adalah syariat itu sendiri. Sebagaimana ketika kita menyebutkan sikap hikmah, tidak selalu diartikan hikmah itu penuh kelemah lembutan. Standarnya adalah syariat. Standarnya adalah sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika makna hikmah itu harus dengan ketegasan, ya tegas. Sebab kalau tidak tegas malah nanti tidak disiplin. Manakala memang diperlukan sikap kelemah lembutan, maka bersikap lemah lembut. Intinya mengikuti apa yang telah dituntunkan di dalam syariat. Maka disinilah kita harus benar-benar memahami tentang wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syahadah kerasulan. Persaksian di mana seorang muslim wajib untuk mengucapkannya. Dan ketika ia mengucapkan, mengikrarkan syahadat tersebut, ia telah memahami konsekuensi-konsekuensi dari ucapannya tersebut. Maka merujuk kepada apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah keselamatan. Dan sebaliknya, manakala seseorang menjauh, lepas dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senyatanya ia telah menggiring dirinya sendiri ke lembah kebinasaan. Menggiring dirinya sendiri ke lembah malapetaka yang akan menghancur leburkan keadaannya. Maka tempuhlah jalan-jalan keselamatan itu dengan mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam kehidupan berumah tangga, tirulah, contohlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berumah tangga. Di dalam mempergauli para tetangga juga contohlah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga di dalam pergaulan yang lebih luas, di dalam bisnis, di dalam hubungan antara anak dan orang tua, atau orang tua dan anak, antara tuan majikan dengan karyawannya, dan seterusnya. Semuanya hendaknya bersendikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedemikian banyak contoh-contoh tersebut, tinggal kita mampukah atau maukah menggali nilai-nilai mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maukah kita untuk menggalinya, mempelajarinya, dan kemudian sungguh-sungguhkah kita untuk mengamalkannya, untuk mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Para a'immah salaf, di antaranya adalah Imam Ahmad, ketika menemukan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berupaya untuk bisa mengamalkannya, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi, oleh para a'immah salaf kita. Dan demikianlah sebagai bukti kecintaan kita kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sebagaimana orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, mengaku dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya dalam bentuk sebatas ritual-ritual formalitas, yang ritual-ritual formalitas itu pun tidak dituntunkan di dalam ajaran agama kita. Mereka sangka mereka telah mewujudkan kecintaan mereka kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikira telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal ketika seseorang mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktinya adalah ia mengamalkan dengan segenap keikhlasan yang ada pada dirinya, berbuat, mengamalkan apa sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka makna syahadah kerasulan ini, ketika kita memahaminya dengan sebaik-baiknya, akan memberikan kebaikan demi kebaikan untuk kita semua, dan akan mendatangkan keberkahan dari ilmu yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan sedikit kajian kita pada subuh ini bisa memberikan manfaat dan bisa mencerahkan kita untuk lebih bersemangat menunaikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya ketika seseorang ingin meraih kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan bisa ia dapatkan manakala mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebahagiaan yang hakiki itu akan bisa diperoleh manakala ia memegang teguh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penderitaan yang akan terus berkelanjutan manakala ia berlepas diri dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, menuntun kita ke arah jalan yang diridhoinya, ke jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kita bisa selamat hingga akhir kehidupan kita, dan di hari akhirat nanti kita mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, yaitu dengan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.